Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram dari Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebutkan pada pertemuan telah lewat larangan meratap. Adapun menangis maka diperbolehkan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis ketika anak perempuannya meninggal. Dan disebutkan tidak melebihi 3 hari. Ya, ada juga permasalahan ihdath berkabung yang disebutkan. Kemudian berikutnya tentang permasalahan menguburkan di malam hari. Kesimpulannya adalah boleh. Ya, apalagi ketika butuh. Juga disebutkan di antara para sahabat pun dikuburkan di malam hari seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Allah Ta'ala hadis yang ke-57. Itu hadis ke-554. Wa an Jabir bin Abdullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan di sini dibicarakan oleh para ulama kesimpulannya adalah dhaif ya. Walaupun ada dalam Sahih Muslim asalnya, tapi agak berbeda lafadznya sebenarnya. Dhaif karena ada rawi namanya Ibrahim bin Yazid Al-Khawzi matruk ya itu. Jadi kita sebutkan di sini hadisnya. Qala wa ta'ala ya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan la tadfinu mautakum, jangan kalian menguburkan mayit-mayit kalian yakni jenazah-jenazah kalian bilail di malam hari illa antutarru, kecuali untuk darurat ya karena terpaksa. Tapi di sini dhaif, jangan kalian menguburkan di malam hari kecuali darurat, tapi di sini dhaif. Akhrajahu Ibnu Majah, mengeluarkannya Ibnu Majah wa aslu bin Muslim, asalnya dalam Sahih Muslim. Lakin akan tapi qala, akan tapi dalam Sahih Muslim sahih. Ya. Tetapi ucapannya adalah zajara ayyub bara rajul. Nabi menegur untuk dikuburkan seseorang bilail di malam hari hatta yusalli alaih, sampai disolatkan atasnya. Ini jangan kemudian malam hari yang menyolatkan sedikit. Ya, demikian. Walaupun juga kita mengetahui ya, untuk disegerakan, menyegerakan di dalam pengurusan jenazah, mandikan dan dikuburkan sebagaimana telah lihat. Ya, asri'u bi janais, cepatkan jenazah itu sebagaimana telah lihat. Sehingga hadis ini adalah dhaif. Sebenarnya dalam lafaz Imam Muslim jauh berbeda ya, ini maknanya sebenarnya. Dalam Sahih Muslim itu lafaznya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khotaba yauman. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah suatu hari. Pada para rojulan min ashabi, beliau menyebutkan seorang dari sahabat-sahabatnya kubito, beliau meninggal. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang meninggal, dicabut ruhnya. Fakufina fi kafan, kemudian dikafankan di dalam suatu kafan ghairi ta'il, yang tidak pantas, ya. Tidak panjang, tidak pantas. Wa kubira lailan, dan dikuburkan di malam hari. Bahasa jaru Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menegurnya. Ini sebabnya demikian. Jadi dia dikuburkan di malam hari, ya, kemudian dikafankan yang tidak pantas. Maka kemudian Nabi pun menegur. Ayu kubara rajul bilail, untuk dikuburkan seorang di malam hari. Hatta yusoli alih, sampai disolatkan atasnya. Jadi kesimpulannya kalau kemudian terpenuhi semua syarat-syaratnya, segera disegerakan. Adapun yang ditegur oleh Nabi adalah tadi, karena kafannya tidak pantas tadi. Ya. Ila itarra insan tidak ila dari, kecuali kalau terpaksa seorang kabarnya demikian itu. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza kufina ahadukum, apabila dikafankan salah seorang kalian akahu, idza kafana ahadukum akahu, apabila salah seorang kalian mengkafani saudaranya, falyusin kafanahu, maka untuk membaguskan kafannya itu. Jadi tadi larangannya adalah kenapa? Karena kafannya tidak benar. Tapi secara umum untuk menguburkan di malam hari boleh. Dan hadis tadi adalah dhaif ya, yang hadis riwayat Jabir bin Abdullah tadi dalam riwayat Ibnu Majah. Jadi hukum menguburkan di malam hari bagaimana? Hadisnya dhaif. Dalam Sahih Muslim tadi kita sebutkan lafaz sebenarnya kan itu. Kemudian disebutkan ya bahwa di situ banyak yang dikuburkan di malam hari seperti Imam Nawawi rahimahullah. Dia mengatakan di salah seorang muslim, jamahirul ulama, kebanyakan ulama dari salaf, demikian juga yang kholaf yang belakangan la yukrah, tidak mengatakan makruh. Ya, mereka berdalil bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq dikuburkan di malam hari. Jelas itu. Ya, bahkan para sahabat ijma, mereka sepakat tidak mengapa. Demikian juga sekelompok dari salaf, mereka juga dikuburkan di malam hari, tidak ada yang mengingkari. Demikian juga perempuan sauda, perempuan hitam dikuburkan malam hari, itu kan sudah terkenal di situ. Kemudian Nabi, kenapa? Mengatakan, kenapa kalian tidak mengabari aku? Ini menunjukkan boleh untuk menguburkan di malam hari. Kemudian berikutnya, jadi kesimpulannya boleh untuk menguburkan di malam hari. Berikutnya hadis ke-58. Juga hadis ini diperbincangkan, ya, tentang permasalahan boleh enggak membuat makanan bagi keluarga mayit. Kesimpulan boleh. Membuatkan makanan untuk keluarga mayit adalah boleh. Hadis ini dhaif, walaupun dhaif, tapi diamalkan oleh para ulama. Yang dilarang adalah keluarga itu membuat makanan, kemudian berkumpul di situ, itu tidak ada apa? Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah hadis 58, wa'an Abdullah bin Ja'far, dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, karena bapaknya seorang sahabat meninggal di perang Mu'tah, ya, Ja'far bin Abi Thalib, dan kisahnya adalah demikian ini. Qala, beliau mengatakan, lamma ja'a na'yu Ja'far, ketika datang na'yu, ini kabar meninggal. Kabar meninggalnya Ja'far, hina kutilah, ketika terbunuh, yaitu di perang Mu'tah. Nabi mengabarkan waktu itu pimpinan-pimpinan yang Nabi tunjuk meninggal, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abu Rawahah, ya, dan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu majma'in. Yang waktu itu perang di perang Mu'tah menghadapi orang-orang Romawi. Kemudian muncullah di situ Khalid bin Walid sebagai pimpinan. Ya, Nabi mengatakan Saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah SWT. Maka disebutkan di sini, qala Rasulullah, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u li Ali Ja'far ta'aman. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far yang meninggal ta'aman, makanan. Sebagian ulama mensahihkan di sini, ya. Dan sebagian ulama mensahihkan di sini. Syekh Al-Albani mensahihkan di sini. Ya. Bahkan seharusnya mereka orang-orang yang memakai buku ini, ya, itu melaksanakan, mengamalkan hadis ini. Ya, dan kita perhatikan sebagian ikhwan yang tahu mengamalkan hadis ini. Tidak mengapa. Yakni di luar keluarga mayit itu yang buatkan makanan. Ya, menghibur orang yang meninggal itu, keluarga orang yang meninggal, mereka yang buatkan makanan. Bukan malah orang yang kesibahan, istilah kita, orang yang mendapat musibah membuat makan untuk mereka, bukan, terbalik. Sebenarnya mereka kalau mengamalkan di sini aman. Ya, sebagaimana di sini, walaupun di sini dibicarakan tadi, ya, dan Syekh Albani mensahihkan beliau dan beramal dengan ini. Yaitu apa? Isna'u li Ali Ja'far ta'aman. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan, faqad atahum ma yasghaluhum. Telah datang kepada mereka apa-apa yang menyibukkan mereka. Kematian itu, ya, menyibukkan keluarga orang yang meninggal. Ya, demikian. Dan ini hadis diamalkan, boleh diamalkan di sini. Akhrajahul khamsah ila Nasa'i, mengeluarkannya yang lima kecuali Imam Nasa'i. Ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ya, itu. Lalu bagaimana membuat makanan untuk keluarga orang yang meninggal, boleh? Hadis ini tadi saya belum sahihkan. Tapi cukup bagi kita hadis dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dalam Bukhari Muslim ini, anha kanat idza mata mayit, sungguhnya dia apabila meninggal seorang mayit min ahliya, dari keluarganya, fasama lidzalik nisa, maka perempuan berkumpul untuk itu, tsumma tafarraqna, kemudian mereka pun berpisah-pisah, kemudian wa umirat amarat bi burmah min talbiyatin. Kemudian dia merintahkan untuk dibuat burmah, ya, untuk talbiyah, jadi suatu bentuk makanan, fatubihat, kemudian dimasak, sumasuni sarit, kemudian dibuat sarit. Sarit itu makanan paling enak di sana, seperti roti ada madunya, ya, biasa manis, ya. Dan Nabi mengatakan fadli Aisyah ala sa'ri nisa ka fadli sarit ala sa'ri ta'am, ini makanan paling enak. Fasobat talbiyah alaiha. Kemudian dikatakan sama qala bin Aisyah mengatakan kulna minha, makanlah darinya. Ya. Fa ini sami itu Rasulullah, maksudnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan hadisnya adalah ini. At-talbinah majammah li fuadil marid tudhibu ba'dil husn. Talbinah ini, makan ini tadi, ya, itu mendatangkan kecintaan untuk hati orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan. Nah, ini sunahkan buat makanan untuk orang, ya, untuk keluarga orang yang meninggal. Cukup di sini. Dan di tadi yang disebutkan bisa mewakili. Walaupun dibicarakan tadi. Ya, jadi buat makanan adalah bukan keluarga mayit yang luar buat membawakan makanan untuk mereka untuk menghilangkan rasa kesedihan dan semisalnya, yaitu. Dan insyaallah sebagian teman melakukan demikian. Yaitu. Kemudian berikutnya, ya, di sini beberapa zikir ketika kita mendatangi kuburan. Ini sudah selesai pembahasan tentang masalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan sudah selesai. Sekarang berkaitan setelahnya. Bagaimana ketika kita menziari kubur, apa doa yang kita ucapkan? Ini akan dibahas. Saya dibahas sebelumnya juga istimah, ini berkumpul fi baitil mayit, di rumahnya orang yang meninggal, di to'am, untuk makanan. Semua adalah bid'ah. Ya itu. Ini para ulama dulu mengatakan makruh, ini sesuatu yang ditinggalkan. Makruh orang dulu itu adalah haram. Wa'adduhu minal bid'ah, termasuk perkara bid'ah. Ya itu. Ada riwayat Ibnu Majah dari hadis Jarir bin Abdillah, tapi hadisnya adalah dhaif, ya. Beliau mengatakan, kami menganggap kunna nara istima', berkumpul ila ahli mayit, berkumpul di rumahnya keluarga mayit, wa sun'ati ta'am, dan buat makanan, minanihah, termasuk meratap. Walaupun di situ ada namanya Husain bin Bashir. Ya itu. Ya mudalis dia. Ya. Dhaif, dari bentuk-bentuk dhaif. Tapi cukup bagi kita adalah hadis man amil amalan laisa alaihi amruna faradun. Ya, cukup bagi kita demikian. Adapun takziah, ya, takziah ini menguatkan hati orang yang, ya, kehilangan keluarganya, keluarga mayit, maka ini disukai. Bukan dalam hadis, ya, Usama bin Zaid dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim, Nabi menghibur, ya, orang yang meninggal, inna lillahi, ini meninggal orang yang keluarganya meninggal menghibur, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, sungguhnya milik Allah ma akhadha, apa yang Allah ambil, wa lahu ma ata, dan untuk Allah apa yang Allah berikan, ya, wa kullu syai'in indahu bi ajal musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ajal yang sudah disebutkan, fal tasbir wal tahtasib, maka hendaknya kau sabar, maka hendaknya engkau ikhtisab, mengharap pahala Allah SWT. Ya itu. Ini mentakziah boleh. Takziah, ya, sebelum meninggal umpamanya menguatkan keluarganya itu ketika sakit orang yang meninggal itu, demikian juga setelahnya boleh. Ya, sebagian menyebutkan seperti Syekh Albani, berkumpul di rumah orang yang meninggal untuk takziah, ya, khusus seperti itu di rumah umpamanya tidak ada dalilnya. Soal-soal mengatakan termasuk muhdatsat perkara bid'ah. Lalu bagaimana takziah? Ya, dimanapun, di rumah boleh, ya, di kuburan boleh, di musola boleh, tempat sholat jenazah, di masjid boleh itu. Tapi kalau kemudian harus di masjid, harus di rumah tidak. Boleh dimanapun, ya, yang didapati. Salah dapat di sini saja dulu, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.